ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadis nomor 259. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidak ada yang bisa berbicara ketika masih dalam buaian, berarti bayi, kecuali tiga bayi. Di muka bumi ini hanya ada tiga bayi yang pernah bisa berbicara ketika masih bayi, masih dalam gendongan ibunya. Berarti tidak mungkin ada yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Kalau ada, kadzab, dusta, bohong. Karena Nabi telah membatasi dengan sikut jazm pasti, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidak ada bayi yang bisa berbicara ketika dalam buaian kecuali tiga. Yang pertama, Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Ceritanya ma'ruf, tidak usah kita bahas. Yang kedua, wasahibu Jurayj, yaitu bayi yang ada pada zaman Jurayj. Ceritanya bagaimana? Nah, ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalimat berikutnya. Wa kana Jurayjun rajulan 'abidan. Jurayj ini adalah seorang laki-laki ahli ibadah. Di zaman Bani Israel, sebelum datangnya Islam. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Jurayj ini biasa tinggal di sawma'ah, biaranya, ya, tempat beribadah. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Lalu datang ibunya Jurayj, dan waktu itu Jurayj sedang sholat. Ini menunjukkan seperti hadis-hadis yang dulu pernah kita baca, bahwa seluruh para nabi dan rasul sholat. Ada pembahasan ulama seperti apa sholatnya, maka jawaban yang paling rajih adalah sama seperti sholat kita. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ada tahiyatnya, dan seterusnya. Sama persis sebagaimana sholatnya para malaikat di Baitul Ma'mur, ya, di atas sana. Faqalat, ketika Jurayj sedang sholat ini, ibunya datang dan memanggil, ya Jurayj, wahai Jurayj. Faqal, Jurayj mendengar, tapi dia ragu. Ya Rabbi ummi wa salati. Ya Allah, ibuku apa salatku? Ya, maksudnya, aku harus memenuhi panggilan ibuku, apa aku harus meneruskan salatku? Ya, bingung, gak tahu ini Jurayj. Dan dalam hal ini, Jurayj mengambil pilihan yang salah. yang keliru, ya, tanpa ilmu. Nanti akan kita lihat. Ini menunjukkan bahwa beribadah tanpa ilmu buruk. Beribadah tanpa ilmu buruk, satu keburukan. Jadi ini wali Allah, jurid ini wali Allah. Akan kita lihat bagaimana tanda-tanda kewaliannya. Allah berikan karomah kepada jurid, tapi mengambil keputusan yang salah, maka diperingatkan oleh Allah. Fa'abbala ala salatihi fansarafat. Maka jurid memilih sholatnya, tidak menghiraukan panggilan ibunya, tapi terus meneruskan sholatnya hingga ibunya pulang lagi. Ya, fansarafat. Walamma kana minal ghad, esok harinya, atathu wa huwa yusalli, ibunya datang lagi dan dia pun sedang sholat. Ya, karena memang juraj ahli ibadah. Faqalat, lalu ibunya mengatakan, memanggil, ya juraj, wahai juraj, sama seperti kemarin. Faqal, juraj berkata dalam hatinya, ay rabbi ummi wa salati, ya Allah, ya Rabb, ibuku apa salatku? Masih belum bertambah ilmunya, enggak tahu yang mana. Ya, ini pun menunjukkan bahwa para wali, para ulama, orang-orang soleh, termasuk para nabi dan rasul, ketika sholat masih mendengarkan sesuatu. Maka tidak benar kalau orang mengatakan kalau sholat masih mendengarkan sesuatu berarti sholatnya belum benar, belum khusyuk. Ini keliru. Nabi pernah sholat dan mempercepat sholatnya karena mendengar tangisan anak kecil. Ya, berarti Nabi mendengarkan ketika sholat dan melihat. Maka tidak baik, makruh. Bagian mengatakan terlarang sholat dengan memejamkan mata, karena mata harus melihat ke tempat sujud, kecuali ketika tahiyat, mata menunjuk ke jari. Fa'abbala ala salatihi, Juraij memilih salatnya. Falamma kana minal ghad, atathu wa huwa yusalli faqalat, ya Juraij. Esok paginya begitu lagi. Ya, tiga hari berturut-turut ibunya datang, selalu Juraij sedang salat dan dipanggilnya dan tidak menyahutnya. Tiga hari berturut-turut. Fa'abbala ala salatihi, sama seperti yang kemarin-kemarin, Juraij memilih sholatnya. Faqalat, lalu ibunya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan anakku ini, Juraij, sebelum dia melihat al-mumisat. Al-mumisat diterangkan oleh Imam An-Nawawi, wa hunna az-zawani. Ya, yang dimaksud dengan mumisat ini jamak dari mumisah, yaitu az-zaniyah. Jamaknya zawani, yaitu pelacur. Ya, pelacur. Ini doa buruk seorang ibu yang sakit hati, panggilannya tidak dipenuhi oleh anaknya, mendoakan Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan anakku ini Juraij sebelum dia bertemu dengan pelacur. Ya. Wa tadzakara banu Israil Juraijan wa ibadatah. Seperti biasa, orang-orang Bani Israel yang umumnya adalah orang-orang ahli maksiat, bukan ahli ibadah. Satu dua di antara mereka ahli ibadah, termasuk Juraij. Kebanyakan Bani Israel ahli maksiat, tidak suka beribadah. Dan kalau ada orang yang rajin beribadah, ada rasa iri. Ya, maka Bani Israel menyebut-nyebut tentang Jurejin yang ahli ibadahin. Wagaratim ra'atun bagiyun yutamassalu bihusniha. Lalu mereka sepakat untuk mengguna, menguji Jurejin. Ya, maka mereka meminta kepada seorang pelacur, imra'atun bagiyun, yutamassalu bihusniha, untuk berdandan secantik mungkin. Ya, fakalat, si perempuan ini mengatakan, pelacur ini, in syi'tum la'ibtinannahu, kalau kalian mau, aku bisa menggoda dia. Kalau kalian izinkan, akan aku goda dia. Fata'arrajatlah. Lalu datanglah pelacur setelah dia berdandan dengan sangat cantik, datang kepada Jurayj, menggoda Jurayj, merayu Jurayj. Falam yaltafit ilaiha. Dan Jurayj jangankan menyentuh, menoleh saja tidak. Menoleh saja tidak. Ini Jurayj. Dahsyat. Ya, keimanan Jurayj ini dalam hal ini tidak menolak. Ya, fa'atat ra'iyan, lalu pelacur ini karena tidak berhasil, mungkin bukan sekali dua kali terus, ya, oh berjam-jam, ya, tidak juga tergoda, putus asa pelacur ini, lalu dia datang kepada seorang pengembala kambing. Ra'yan, pengembala. Kana ya'wi ila sawma'atihi. Yang ada di dekat-dekat sawma'ahnya si Jurayj itu. Fa'am kanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha. Lalu terjadilah perzinahan itu. Pelacur ini berzina dengan pengembala itu. Lalu fahamalah hamil. Pelacur ini hamil. Falamma waladat qalat. Singkat cerita, ketika pelacur ini sudah melahirkan anak, pelacur ini mengatakan kemana-mana, huwa min Jurayj. Ini hasil karya Jurayj. Ya, ini kelakuan Jurayj. Saya hamil, saya melahirkan ini adalah Jurayj yang menzinaiku. Fitnah. Ya. Fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu sawma'atahu. Lalu rame-rame orang-orang Bani Israel ini mendatangi biaranya, tempat ibadahnya si Jurayj, lalu ditariknya si Jurayj, lalu dipukulnya dan dihancurkan biaranya itu, tempat ibadahnya itu dihancurkan. Waja'alu yadribunahu, tidak lupa dipukuli si Jurayj. Faqala ma sa'lukum, kata Jurayj, kalian ini mau apa? Apa-apaan kalian ini? Ada apa kalian memukuliku, menghancurkan tempat ibadahku? Lalu mereka mengatakan, zanaita bihadihil bagi, fawalat minka. Engkau telah berzina dengan pelacur ini, lalu pelacur ini telah melahirkan anak darimu. Ya, ini Bani Israel, ini Yahudi. Ya, sudah tahu, tapi seperti keadaannya. Dan nanti akan bertambah parah lagi. Kita lihat nanti. Faqala ayna as-sabiyyu. Jurayj bertanya, mana anaknya, mana? Bawa ke sini. Baja'u bihi. Lalu mereka membawa anak itu ke hadapan Jurayj. Lalu Jurayj mengatakan, da'uni hatta usalli. Beri waktu aku mau salat dulu. Kata Jurayj. Setelah salat, falamma insarafa atas sabiyya. Setelah selesai sholat, maka Jurayj mendatangi bayi yang baru lahir itu. Fata'ala fi batnihi. Lalu ditekan perut bayi itu oleh Jurayj. Perut bayi itu ditekan oleh Jurayj. Waqala, dan Jurayj bertanya kepada bayi itu, "Ya gulam, man abuka?" Wahai bayi, siapa bapakmu? Wahai bayi, siapa bapakmu? Faqala, bayi itu bisa menjawab, "Fulanun ar-ra'i." Dia adalah si fulan, disebut namanya, si pengembala. Ya, fulan si pengembala. Fa'akbalu ala Jurayjin yuqabbilunahu wa yatamassahuna bih. Maka datanglah orang-orang Bani Israel ini kepada Jurayj, menciumi Jurayj dan mengusap-usapnya. Ya, inilah Bani Israel. Waqalu, Bani Israel mengatakan mereka, "Nabni laka sawma'ataka min zahabin." Akan kami bangun lagi tempat ibadahmu ini dari emas. Ya, bukan dari tanah liat, bukan dari batu bata. Akan kami bangun tempat ibadahmu dari emas. Ya, ini satu talbis. Ya, seolah-olah baik, seolah-olah mengadakan perbaikan, seolah-olah satu kesolehan, tapi buruk. Kenapa? Yang Allah syariatkan tidak dijalani, yang Allah tidak syariatkan malah mau melakukan. Apa? Membangun tempat ibadah dengan emas. Satu perbuatan maksiat besar. Ya, Nabi mengatakan, "Kunna nu'maru bi imaratil masajid wala nu'maru bi zinatil masajid." Kami para nabi tidak pernah disuruh menghias masjid, bermegah-megah dengan masjid. Tapi kami disuruh untuk memakmurkan masjid. Makmur dengan sholatnya, majlis ilmunya, dan seterusnya. Alihat dan Israel. Dan sabda Nabi pula bahwa umatku di akhir zaman akan berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan kemegahan masjid. Ya, pernah dengar kan tuh, ada masjid yang kubahnya dilapisi emas. Ya, di mana itu? Ini datanglah tanda-tanda hari kiamat. Dan orang-orang berbangga dengan masjid, katanya bangunannya, kemegahannya. Sementara yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel sama sekali tidak dilakukan. Apa? Apa? Ya, merajam orang yang berzina. Merajam orang yang berzina tidak dilakukan. Dan hukum rajam ada di Taurat, ada di Injil. Hanya mereka hapus. Syariat non-Muslim bahwa ada sekelompok orang Yahudi mencoreng-coreng wajah seseorang sambil diarak. Ya, sambil diarak, dipermalukan. Nabi bertanya, kenapa dia? Dijawab oleh pendeta dan pastor mereka, dia berzina. Dia berzina. Kata Nabi, apakah di Taurat dan Injil dari Allah siapa yang berzina diperlakukan seperti itu? Dicoreng-coreng, dicaci maki, kemudian diarak di jalanan? Mereka menjawab, iya. Dalam kitab kami seperti itu. Nabi bertanya, mana? Mana? Mana tulisannya? Mana kitabnya? Dibawakan kitabnya itu dan ditutup dengan jari. Ya, ditutup dengan jari, ada yang ditutup dengan jari oleh rahib mereka, ruhban mereka. Kata Nabi, angkat jari itu. Angkat jari itu. Dan dibaca, para sahabat yang bisa membaca juga membaca, ternyata yang ditutup dengan jari ini ayat tentang raja. Ini menunjukkan bahwa di Taurat dan Injil ada perintah Allah untuk merajam orang yang bersih. Tapi hukum ini dirubah oleh Bani Israel. Ya. Terutama ketika yang berzina itu orang bangsawan, orang kaya, orang terkemuka. Hai Bani Israel. Si pelacur tidak dirajam, malah dia seolah talbis menawarkan sesuatu yang bagus. Membangun biara itu, tempat ibadah itu dari emas. ya. Kemudian Juraid menjawab, lah, enggak usah, jangan kalian bangun lagi dengan emas. A'iduha min tinin kama kanat, bangun saja lagi dengan tanah seperti sedia kala. Ya, ini menunjukkan bahwa Juraij tidak terpengaruh dengan kemegahan dunia. Ya, terbetul ahli ibadah. Kemudian lalu dilakukan. Ini belum sampai pada syahid. Ya, judul bab ini apa? Keutamaan orang-orang Muslim yang fakir. Ya, sudah ada sampai sini? Belum ada. Belum ada. Ah, ini baru. Wa baina sabiyun yarda'u min ummihi. Di hari berikutnya, ketika bayi ini sedang menyusu pada ibunya di gendongannya, famarra rajul, tiba-tiba ada seorang laki-laki lewat. Ya. Raqibun 'ala dabbatin farihatin wa saratin hasanah. Lewat dengan menaiki kendaraan yang bagus, kendaraan yang gagah, kendaraan yang mahal, ya, menunjukkan bahwa dia orang kaya. Dari dulu sampai sekarang, kekayaan seseorang ditunjukkan dengan kendaraan, ya, dilihat dari kendaraannya, oh kayanya, umumnya, dulu sampai hari ini, jangan dikira hari ini saja, dulu ya. Zaman Nabi seperti ini. Para raja itu malu naik keledai. Nabi naik keledai. Ya, tunggangan yang sangat tidak bergengsi. Ya, Nabi mau. Sudah naik keledai. Buncengan lagi. Ya, buncengan. Nabi dengan Mu'adz bin Jabal. Ya, pernah dengan Ibnu Abbas. Ya, pernah pula dengan Jabir bin Abdullah. Ketika haji itu. Jabir melihat wanita cantik itu, palingkan wajahnya oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa ciri-ciri ketawaduan seseorang, dia mau memakai kendaraan yang tidak bergengsi. Ya, sampai hari ini. Maka termasuk tanda-tanda orang yang tidak zuhud, tanda-tanda orang yang sombong, ketika kendaraannya ingin ditampakkan sebagai kekayaannya. Ya. Ini penyakit. Sakit, berarti hatinya sakit. Ya. Karena kendaraan, pakaian itu sebagai apa? Sebagai fungsi. Fungsinya apa? Jadi, bukan untuk gengsi. Nah, ketika bayi ini sedang menyusu di gendongan ibunya, lewatlah seorang laki-laki yang jaga, yang tampan, yang kendaraannya bagus, pakaiannya bagus. Lalu ibunya ini berdoa. Ya, faqalat ummuhu, ibunya yang pelacur ini berdoa. Allahumma ja'al ibni mithla hadha. Ya Allah, jadikanlah kelak anakku seperti orang ini. Ya, karena ibunya melihat dawirnya. Gagah, tampan, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus. Ya Allah, jadikanlah kelak anakku seperti orang ini. Fa'alat sabiyya. Bayi ini langsung mencabut susunya. Ya, menghentikan sabiyunya, sabiyun payudara. Ya, meninggalkan payudara ibunya. Wa'akara wa'adara ilaihi. Lalu nengok, melihat ke laki-laki yang lewat tadi. Ya, laki-laki yang lewat tadi dilihat oleh si bayi itu. Faqala, lalu bayi itu mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ya, si ibunya berdoa, semoga dijadikan seperti orang itu. Si bayi ini menimpali, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Ya. Thumma abdala ala sabihi. Lalu setelah itu kembali bayi itu ke tetek ibunya. Faja'ala yartadi'. Lalu menyusul lagi. Faka'anni anduru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahki irtida'ahu. Seolah-olah aku masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata siapa? Iya, kata Abu Hurairah. Seolah-olah aku masih melihat Rasulullah. Ini dari awal sampai akhir kan kata-kata Nabi yang ditirukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah hafal. Ini termasuk mukjizat yang datang dari mendapat keberkahan mukjizat Nabi. Doa Nabi hafal. Semenjak Abu Hurairah membentangkan surbannya itu di hadapan Nabi yang sedang bersabda, maka tidak pernah lupa lagi. Sebelum itu sering lupa. Ya, maka dari awal sampai akhir ini ucapan Nabi yang cukup panjang dihafal oleh Abu Hurairah. Ya, lalu Abu Hurairah memutus ceritanya sampai di sini dengan mengatakan, maka anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah aku masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang bayi yang menyusu tadi dengan sababah, dengan ibu jarinya. Ya. Karena saat itu Nabi mencontohkan dengan ibu jari. Fihi di mulutnya. Faja'ala yamussuhu. Ya, di apa? Orang menetek gitu. kemudian Nabi meneruskan ceritanya diteruskan oleh Abu Hurairah. Wa marru bi jariyatin wa hum yatribunaha. Lalu lewatlah orang-orang dengan jariyah. Jariyah ini budak perempuan yang dipukuli. Dipukuli oleh orang-orang jariyah ini. Yaqulun, mereka mengatakan, zanaiti sarakti, zanaiti sarakti. Orang-orang Bani Israel ini mengatakan, kamu berzina, kamu mencuri, ya, kamu berzina, kamu mencuri. Dipukuli budak perempuan ini oleh orang-orang Bani Israel. Wahia taqul, perempuan ini berdoa mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung. Faqala ummuhu, lalu ibu dari si bayi ini berdoa setelah melihat peristiwa tadi, ada budak perempuan yang dipukuli orang dan orang-orang mengatakan engkau berzina, engkau mencuri. Ibunya mengatakan, Allahumma la taj'al ibni mislaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku ini seperti dia. Budak itu, budak perempuan itu. Ya. Fa taraka ar-rida'a fa nadara ilaiha. Lalu bayi itu meninggalkan susuannya, kemudian melihat budak yang sedang dipukuli itu. Dan berdoa, Allahumma ja'alni mislah. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Ya, kebalikan keinginan dari si ibu. Fahunalika taraja'al hadith. Dan disitulah berbolak-balik ucapan itu. Seolah-olah saling menimpan. Sekarang ibunya bertanya pada bayi itu, marra rajulun hasanul hayati faqultu allahumma ja'al ibni mithlahu faqultu allahumma la taj'alni mithlahu. Ya, tadi lewat laki-laki yang gagah, yang ganteng, yang perkasa, yang kaya. Lalu aku berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini nanti seperti dia. Tapi engkau menjawab, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Wa marru bi hadhihi al-abati. Lalu setelah itu lewatlah seorang budak perempuan yang dipukuli orang. Wa yaqulun, dan orang-orang mengatakan, engkau berzina, engkau mencuri. Lalu aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Tapi engkau malah menjawab, Allahumma ja'alni mislah. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Ya. Qala, menjawab bayi ini, inna dzalika ar-rajula kana jabbaran. Sungguh laki-laki tadi yang gagah itu adalah jabbar, orang sombong. Jabbar, orang sombong. Maka yang berhak mensifati dirinya al-jabbar hanyalah Allah. Al-mutakabbir, yang membesarkan dirinya, sombong, Allah. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh membesarkan diri. Ya? Di lisan atau di hati? Kalau di lisan sombong, takabur, kalau di hati apa? Ujub. Ya? Maka jangan. Hilangkan walaupun di hati. Di hati tentu lebih rendah. Tapi ketika dia membanggakan dirinya, merendahkan yang lain, eh, ini ujub. Jangan. Ini termasuk penyakit hati, ujub, riya, sum'ah. Ya? Faqultu, maka aku berdoa, Allahumma la taj'alni mislah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Wa inna hadhihi yakuluna laha zanaiti wa lam tasni wa sarqti wa lam tasrif. Sementara budak perempuan itu dituduh oleh orang-orang, engkau berzina, engkau mencuri. Padahal sebenarnya budak perempuan itu tidak berzina dan tidak mencuri. Ya, maka aku katakan, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa penilaian adalah di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Wajib bagi kita untuk memilih penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Itu hadis yang pertama, itsbatu mu'jizatil anbiya wa karamatil awliya as-salihin. Ketetapan adanya mukjizat bagi para nabi dan karamah bagi para wali yang salihin. Adapun siapa itu wali, sudah sering kita bahas. Wali adalah cukup dia sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman, bertakwa, cukup. Apa iman? Tidak syirik. Apa bertakwa? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah yang wajib, menjauhi larangan yang haram. Itu bertakwa. Nah, maka jadi wali dia. Maka tidak mungkin orang yang bermain dukun, bermain jin, kemudian jadi wali. Tidak mungkin. Karena dia telah berbuat syirik. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada wali meninggalkan sholat. Tidak mungkin ada wali meninggalkan sholat Jumat. Bukan wali. Syarat wali, dia beriman dan bertakwa. Beriman, sekali lagi, tidak syirik. Bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan seorang wali, kadang Allah berikan karamah, kadang tidak. Jadi enggak semua wali diberi karamah. Ya, Jurej ini diberi karamah. Kemudian Uwais Al-Qarn diberi karamah. Ya, para sahabat kebanyakan tidak diberi. Umar pernah khutbah di mimbar di Masjid Nabawi, Madinah. Suaranya terdengar sampai Syam. Ya, hanya itu. Enggak langganan tiap Jumat suaranya kedengaran kemana-mana. Oh ya? Hanya sekali itu saja. Itu pun ketika dibutuhkan. Yaitu kedengaran oleh pasukan kaum muslimin yang ada di Syam. Gitu. Dan karamah, mujizat ini sifatnya tidak bisa diulang-ulang. Ketika bisa diulang-ulang, maka dia jatuh menjadi sihir. Nah, kapan waktu dia bisa? Oh, mau lihat nih, saya enggak mempan dibacok, nah, sihir, bukan karamah. Karamah terjadi sekehendak Allah, bukan si kehendak pelakunya. Ya, begitu juga mujizat. Enggak suka-suka Nabi Musa itu, tongkatnya iseng, lempar jadi ular, lempar lagi jadi ular, ya. Anaknya rewel, enggak. Ya, pas ketika itu saja. Pas ketika dibutuhkan saja. Gitu. Maka hari ini, antum lihat debus atau apa, setiap kali dipertunjukkan dan bisa disaksikan, maka ini sihir. Sihir. Bukan sesuatu yang datang dari Allah yang diridhoi, bukan malaikat seperti dugaan mereka, tapi apa? Setan. Dari setan. Ya. Yang kedua, إثار بر الوالدين عن التطوع بالصلاة وغيرها. Harus lebih mendahulukan orang tua daripada ibadah-ibadah sholat, ibadah-ibadah sunat seperti sholat sunat, puasa sunat, ya, baca Al-Quran, semuanya sunat. Karena memenuhi panggilan ibu, orang tua, wajib. Sholat sunat tidak wajib. Baca Al-Quran tidak wajib. Bisa nanti. Nah, inilah ilmu. Coba kalau tidak dengan ilmu. Seperti Juraij. Ya. Jahil. Maka Allah uji Juraij. Bagaimana perempuan? Apakah ini khusus bagi laki-laki? Jawab sama. Semua hukum yang menyangkut pada diri laki-laki, maka menyangkut pula pada diri perempuan. Kecuali kalau ada dalil pengecualian. Allah wajibkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Laki perempuan? Alladzina. Kalau antum belajar bahasa Arab tentu tahu. Kalau perempuan bukan alladzina. Alladzi. Ya. Ya ayyuhalladzi. Bukan amanu, amanna. Kan gitu. Tapi ini laki-laki. Apakah kemudian perempuan tidak wajib puasa Ramadan? Tetap wajib. Semua perintah Allah dan Rasul kepada laki-laki, otomatis itu juga perintah Allah dan Rasulnya kepada perempuan. Ya perempuan juga seperti itu. Ketika perempuan sedang sholat, kemudian dipanggil ibunya, maka dia batalkan. Sekarang, bagaimana kalau dipanggil suaminya? Nah, gimana? Ini istimbat hukum. Ini istimbat hukum, harus paham. Bagaimana? Lebih lagi. Ya, lebih. Bagi perempuan, lebih tinggi siapa? Ibunya atau suaminya? Suami. Suami, lihat Mu'adz bin Jabal datang dari Syam, melihat orang-orang pada sujud kepada pendeta, pastor, pembesarnya. Begitu datang kepada Nabi, langsung sujud kepada Nabi. Mu'adz bin Jabal. Karena kata Mu'adz bin Jabal, itu yang seperti aja disujudin, apalagi Nabi lebih berhak disujudin. Sujud Mu'adz bin Jabal. Nabi larang, haram sujud kepada manusia. Kalau seandainya boleh sujud kepada manusia, pasti aku suruh para istri untuk sujud kepada suami. Saking besarnya hak suami. Dan saking besarnya kewajiban istri. Ya? Nah, maka surganya perempuan mudah. Ya? Sebagaimana kemarin. Salat khamsaha wa salat fardaha salat syahraha wa hadidat fardaha wa ta'ad zawjah. Ya? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga aurat, menutup auratnya, malamnya, kehormatannya, dan terakhir taat kepada suami. Taat kepada suami. Apapun perintah suami, wajib bagi si istri untuk melaksanakan. Walaupun perintah ini mudah. Bikin kopi kan mudah. Mijitin kan mudah. Tapi yang nyuruh suami, maka jadi wajib. Ya. Tanda tangan ini. Ya, tanda tangan kan mudah. Tapi yang nyuruh suami, jadi wajib. Ya, tanda tangan memperbolehkan untuk nikah lagi. Ya, wajib ya. Dan perintah suami. Ya bukan begitu imbasnya kan? Balik lagi ya. Yang ketiga, fadlul ilmi ala al-ibadati bighairi ilmi. Keutamaan ilmu dibanding ibadah yang tanpa ilmu. Nah, jadi kalau ini ibadah nih, tapi tanpa ilmu seperti jurid tadi. Ibadah tanpa ilmu. Memilih sholat padahal ada panggilan ibu. Ini tanpa ilmu. Sekarang hanya dengan ilmu saja. Dengan ilmu kita tahu bahwa kita harus mendahulukan panggilan ibu daripada sholat. Nah, ini ilmu. Tahu ini lebih baik daripada sholat yang seperti jurid tadi. Ya, nah, ini dengan kedalaman ilmunya, sesali mengatakan, fadlul ilmi ala al-ibadati bighairi ilmi. Lebih utama berilmu, walaupun tidak diamalkan, karena ilmu itu ada yang wajib diamalkan, ada yang tidak wajib. Ilmu tentang sholat lima waktu wajib kita amalkan. Puasa Ramadan wajib kita amalkan. Ya, jenggot tidak isbal, kemudian pakai jilbab dan seterusnya wajib kita amalkan. Kita punya ilmu tentang sunnahnya sholat tahajud. Tidak lebih dari 11 ya dan seterusnya diawali dengan 2 rakaat sholat ringan. Ini ilmu keutamaan. Walaupun kita belum melaksanakan, ada keutamaan. Ada keutamaan. Ya. Lebih utama lagi bagaimana ketika ini diajarkan atau dia belajar. Gitu. Kalau diamalkan lebih utama lagi. Diamalkan lebih utama lagi. Ya. Tidak diamalkan tentu dia tidak berdosa. Seseorang tidak melaksanakan amalan wajib tidak berdosa. Ya, kalau diamalkan besar sekali pahalanya. Sudah masuk waktu isya? Belum. Ya, kita teruskan. Da'watul walidi mujabatu. Panggilan orang tua, bapak atau ibu, wajib dipenuhi. Ya, dari dekat atau dari jauh. Dari dekat seperti tadi, dari jauh. Dari kampung nelpon, nak pulang. Wajib. Dengan syarat, mampu. Ada biaya, kalau perempuan ada mahram, dan seterusnya. Ya? Ya? Tidak, yang namanya ibunya tentu yang melahirkan dia. Yang namanya bapak adalah yang menyebabkan dia lahir. Tentu kita tahu siapa bapak kita, siapa ibu kita. Adapun ketika bapak kita meninggal, lalu ibu kita nikah lagi dengan laki-laki lain, tentu bukan bapak kita. Ya, tidak bisa menggantikan kedudukan bapak. Kedudukan seorang bapak tidak ada yang bisa menggantikan, begitu pula kedudukan seorang ibu tidak ada yang bisa menggantikan. Termasuk ibu susu, enggak bisa menggantikan. Ibu susu ini hanya menjadi mahram, enggak boleh nikah saja. Ya. Dengan adiknya ibu mahram, dengan ibunya ibu mahram, dengan semuanya dari mahram semua. Ya. Yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Kemahraman susuan itu persis seperti kemahraman nasab. Ya. Kemudian makru ahli al-batil bis-salihin qarib. Makarnya, tipu dayanya orang-orang ahli batil, orang-orang bermaksiat terhadap orang-orang soleh itu sudah sejak lama. Jadi bukan hal yang baru. Kalau hari ini antum sebagai orang yang soleh beribadah, sholat lima waktu berjamaah, kemudian difitnah, dijailin oleh orang-orang ahli batil, ahli maksiat biasa. biasa. Termasuk ahli sunnah yang difitnah, dicaci maki, dijailin sama ahli bidah, ini hal yang biasa. Qali. Contohnya mana boleh soal ketika melihat orang yang rajin beribadah, mereka tidak mampu melakukannya, bukannya mendoakan, memuji, tapi malah menfitnahnya. Ya, itulah keadaan Bani Israil. Dan mereka setelah tidak ada jalan, lalu ingin berbuat baik, tapi kebaikan yang tidak syar'i. Ya, yaitu membangun tempat ibadah, masjid dengan emas. Sementara yang syar'i, yaitu merajam perempuan yang berzina, malah mereka tidak lakukan. Kemudian, ahlu sidqi ma'allahi la tadurruhum al-fitan. Orang-orang yang benar bersama Allah, maka tidak akan terkena fitnah. Ya. Apakah ini mutlak? Tidak. Kemutlakan ada di akhirat. Kalau di dunia tidak mutlak. Artinya ada peristiwa lain mirip Juraij, akhirnya mati di fitnah, mungkin. Mungkin. Karena Nabi dan Rasul pun ada yang mati di tangan Bani Israil. Ya, ini berarti tidak mutlak bahwa dia aman dari fitnah. Dia ini di akhirat. Akhirat dia aman jelas. Akan dibongkar nanti di akhirat bahwa dia tidak salah. Yang salah adalah musuh-musuhnya. Di dunia bisa terbongkar, bisa tidak. Maka kalau kita di dunia dizalimi orang, difitnah orang, sampai kita masuk dalam penjara sampai mati, sabar. Sabar. Siapa contoh? Ibnu Taimiyah. Sampai mati kan? Kalau Nabi Yusuf kan akhirnya tahu. Ya? Akhirnya tahu bahwa Nabi Yusuf tidak salah. Yang salah yang menggoda yang perempuan-perempuan itu. Ya? Nah, lain lagi. Ibnu Taimiyah sampai meninggal di penjara. Ya? Nah, tapi setelah meninggal itu, keharuman namanya terangkat lagi. Bahkan dalam satu riwayat, musuh-musuhnya, yaitu ahli kebatilan, ahli syirik, itu mencari-cari bekas air cuciannya jenazah Ibnu Taimiyah, ya, dibawa pulang jadikan berkah, ya, bukannya ingat dengan dakwahnya Ibnu Taimiyah berkah terhadap kesyirikan seperti ini. Ya, dan mereka tidak suka ucapan Ibnu Taimiyah yang ini syirik, ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah. Ya, begitu mati seperti ini. Ini menunjukkan bahwa secara hati nurani orang-orang ahli bidah mengakui keutamaan ahli sunnah. Ya, mereka berbicara biasanya tidak berani di hadapan ahli sunnah. Di belakang mencaci maki, merendahkannya, memfitnah. Di depan tidak berani. Sebagaimana orang-orang yang terjerumus ke dalam syirik dan bidah di zaman Ibnu Taimiyah. Kemudian al-insanu bi taqwahu wa amalihi la bi madhari wa libasihi. Manusia itu diukur dengan apa? Ketakwaan dan amalnya. Bukan dengan penampilan dan pakaian. Ya. Di mata siapa? Mata Allah. Termasuk di mata orang-orang saleh. Adapun di mata ahli dunia hari ini, mobilnya, pakaiannya, ya, hari ini keadaan berbalik. Ya, maka kita harus sabar, terus tetap untuk berpenampilan di hadapan Allah dengan amal, dengan ketakwaan. Yang terakhir, al-mabza'u fil umuri muhimmati ila Allah wa yakunu bitawajjuhi ilaihi bisalati waddu'a. Sesuatu hal yang penting yang kita harapkan dari Allah itu bisa kita harapkan kita bisa mendapatkan pertolongan Allah dengan sholat dan berdoa. Nah, ini tadi Juraij, ketika mengharapkan pertolongan dari Allah, sholat dulu. Sholat dulu. Nah, dalam sholat itu dia berdoa. Ya, bukan setelah sholat baru berdoa. Nah, ini kurang tepat. Ketika sholat, ketika sujud, berdoa. Selesai sholat, mengharapkan doa itu terkabul. Kan gak ada riwayat, habis sholat, kemudian Juraij berdoa. Ya, kapan berdoanya? Ketika sholat. Karena sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud. Saat berdoa di sujud. Maka perbanyaklah meminta, memohon, berdoa ketika itu sujud. Ya, maka kebalik, orang yang ketika sujud tidak minta, setelah salam baru minta, ini kata Ibnu Taimiyah, ketemu orangnya nggak minta, orangnya udah nggak ada, baru minta. Ya, karena dia dekat dengan Allah ketika sujud. Ya, kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.